Wattiba'u Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita masih dalam lanjutan dari ta'liq catatan kaki yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah ta'ala dalam ta'liq beliau untuk kitab Fathul Majid. Dalam ta'liq ini beliau menukilkan dan membawakan dari kalamnya Syekh Abdul Rahman Hasan Al-Syekh yang ada dalam Qurratul Uyun, Qurratul Uyunil Muwahidin. Syekh Abdul Rahman adalah penulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, juga memiliki syarah yang namanya Qurratul Uyunil Muwahidin, syarah kitab Tauhid juga, sebagai bentuk itmaman untuk penyempurnaan dari ikmal dalam syarah yang dibawakan di sini. Beliau Syekh Muhammad Fiqi membawakan dalam kitab ini dari kalamnya beliau juga, kalamnya Syekh Abdul Rahman dari Qurratul Uyun. Kita bacakan sebagai ta'liq dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, yaitu hadisnya Idwan. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimah ta'ala, Wa mimma kuyidat bihi bil hadis qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ghairu sakin. Dan dari apa yang dijadikan catatan dengannya, yakni kalimat yang tercatat di sini yang perlu dijadikan titik penting dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Artinya dalam sebagian riwayat lafadznya ghairu sakin. Sungguh Allah taala mengharamkan atas neraka terhadap orang yang berkata la ilaha illallah ia bertagi bidzalika wajhallah, yakni maknanya ikhlas. Allah Ta'ala mengharamkan atas neraka Allah Ta'ala, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah ia bertagi bidzalika wajhallah. Jadi neraka diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dimasuki oleh orang yang berkata la ilaha illallah dengan perkataan tadi timbul dari al-ikhlas, yaitu dengan lafaz ya bertagi bidzalika wajhallah, maknanya ikhlas. Dengan yang dia ucapkan tadi, tiada lain adalah mencari wajah Allah, yakni al-ikhlas. Dan sebagian lafadznya dikatakan beliau di sini, wa mimma kuyidat bihi fil hadis qawlu sallallahu alaihi wasallam ghairu sakin. Dan termasuk apa yang dijadikan catatan atau titik penting dalam hadis ini, Di sana sebuah riwayatnya yaitu Rasulullah mengatakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak ada keraguan dari apa yang dia ucapkan. Dan bagaimana seorang itu mengikis keraguan dari hatinya dari kalimat la ilaha illallah? Ini butuh ilmu, memerlukan ilmu tentang makna kalimat tersebut secara penggunaan dalam bahasa Arab yang benar, secara penggunaan dalam kalimat Arabia yang benar sebagaimana dipahami oleh Abu Jahal, dipahami oleh Abu Lahab, dipahami oleh Kufar Quraisy di hari itu tentang penggunaan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, karena mereka adalah ahli bahasa Arab sehingga mereka paham akan penggunaan kalimat la ilaha illallah dengan sebenarnya. Dengan demikian, seorang yang mengucapkan kalimat tersebut atas pemahaman yang asli dari kalam Arabi, dia tidak memiliki keraguan. Maka itu kufar Quraisy dari itu tidak mau mengucapkan, karena mereka tidak ragu tentang maknanya. Kalau mengucapkan berarti konsekuensinya yaitu akan kita ikuti di penjelasannya. Lain dengan si munafik, tahu akan maknanya, tidak ragu tentang maknanya, tapi karena mendustakan. Ini bukan maknanya syak, tapi maknanya apa? Tidak yakin, mendustakan, atau istikbar dan semisalnya. Nah, maka dengan demikian dikatakan balatan fa'u illa man qalaha bi ilmin wa yakinin. Balatan fa'u yani kalimat la ilallah tidaklah bermanfaat kecuali orang yang mengucapkan kalimat tersebut la ilaha illallah berangkat dari ilmu dan yakin. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan liqaulihi, liqauli sallallahu alaihi wasallam sidqan min qalbihi khalusan min qalbihi. Ucapan tadi berangkat dari kejujuran dari hatinya, pembenaran dari hatinya. Khalisan min qalbihi, bentuk kemurnian dari hatinya. Dan ini semuanya adalah tidak akan ketemu dengan orang yang memiliki keraguan tentang makna kalimat tersebut. Wa kadzalika man qalaha ghairu shadiqin biqauli fa innaha la tanfa'uhu li mukhalafatil qalbi al-lisana. Maka dan demikian juga orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah ghairu shadiqin, tidak di atas kejujuran pembenaran terhadap kalimat tersebut dalam perkataan dia biqaulihi, tidak jujur dalam perkataan yang dia ucapkan, tidak membenarkan, maknanya membohongkan, ini adalah juga tidak bermanfaat bagi dirinya. Kenapa? Karena limukholafatil qalbi al-lisana. Lisan ini adalah mafulun bi, karena hati menyelisih lisan. Dikarenakan hati menyelisih lisan, lisan mengucapkan kalimat tersebut, hatinya mendustakan. Berarti itu dikatakan kadzalika man qala ghairu shadiqin biqaulihi, demikian juga orang yang berkata tentang kalimat tersebut dia tidak jujur, tidak membenarkan dalam perkataan yang dia ucapkan, sungguh kalimat ini tidak bermanfaat bagi dirinya karena hatinya menyelisih lisannya. Lisannya mengucapkan, hatinya membohongkan. Contohnya kahalil munafikin, seperti keadaannya para munafikin. Alladzina yaquluna bi alsinati ma laysa fi qulubihim, yang mereka mengucapkan kalimat la ilallah di lisan-lisan mereka apa yang tidak diyakini dalam hati mereka. Wakadzalika halul musyrik, dan demikian juga keadaannya seorang musyrik. Fala tuqbalu min musyrikin, maka tidaklah diterima kalimat tersebut dari seorang musyrik. Kenapa? Li munafati syirki lil ikhlasi, karena kesyirikan itu menafikan keikhlasan. Syirik lawannya adalah ikhlas, adalah lawannya adalah syirik. Tauhid lawannya syirik. Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimatul ikhlas. Maka ketika ada kesyirikan, enggak ada ikhlas di dalamnya. Ada kesyirikan, enggak ada ikhlas. Di mana ada syirik, maka berbenturan dengan al-ikhlas. Maka dikatakan wa kadzalika halul musyrik fala tuqbalu min musyrikin limunafatis syirki lil ikhlas. Kalimat tersebut tidak diterima. Jadi seorang musyrik karena kesyirikan tadi adalah menafikan keikhlasan. Maknanya mana kalimat ini harus dipahami? Mana kalimat ini harus dipahami dari kalamnya beliau ini? Wa kadzalika halul musyrik fala tuqbalu min musyrik. Artinya seorang musyrik mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Atau seorang yang mengucapkan kalimat la tapi dia musyrik. Apakah ada? Ada. Kenapa ada? Karena kebodohan. Kalimat didengungkan siang dan malam la ilaha illallah tapi dia musyrik. Maka kalimat tidak diterima. Ini perhatikan, maka dzalika halul musyriki fala tuqbalu. Dan demikian juga keadaan si musyrik, maka tidak diterima dari dia. Si musyrik tadi. Kalimat yang dia ucapkan yaitu kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena limunafati syirki lil ikhlas. Syirik tadi menafikan keikhlasan. Maknanya seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia musyrik. Dan ini adalah diantaranya kuburi. Yang dia menyembah kuburan. Atau dia yang memiliki kemurtadan. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi memiliki kemurtadan. Memiliki kekufuran, kufur akbar. Di antaranya adalah menyembah untuk selain Allah, berdoa untuk selain Allah. Dia mengucapkan siang dan malam kalimat la ilaha illallah. Tidak diterima dari dia kalimat tersebut, fala tuqbalu min musyrikin kalimat tadi, dikarenakan kesyirikan ini menafikan ikhlas. Di sini sebagai bentuk pengakuan yang harus diberikan catatan khusus bahwasanya bukan semua orang yang mengucapkan kalimat ini kemudian diterima dari Allah Ta'ala. Kalau diterima di sisi Allah Ta'ala, kenapa? Karena ada pembatalnya. Bala tuqbalu min musyrikin limunafati syirki al-ikhlasa balima wawani wawu atof. Bala tuqbalu min musyrikin limunafati syirki al-ikhlasa walima. Karena syirik menafikan ikhlas dan menafikan apa yang ditunjukkan atasnya oleh kalimat ini mutabaqatan. Kalimat ini secara wad'ul lughawi. Ya kan? Menafikan syirik, menetapkan tauhid. Seorang yang mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah diucapkannya. Dan dia memiliki kesyirikan. Berarti kesyirikan dia menafikan kalimat tersebut. Dan menafikan apa yang ditunjukkan atasnya oleh kalimat ini dari sisi mutabaqahnya. Apa maksud sisi mutabaqah? Dilalatul mutabaqah maknanya adalah dilalatul kalam. Atau dilalatul lafzi ala. Apa? Ala tamami mawudi alahu. Dilalatul lafzi. Yang dikatakan dari sisi dilalatul mutabaqah adalah dilalatul lafzi ala tamami ma wudi alahu. Bagaimana bentuk menggunakan kaidah ini dalam kalimat la ilaha illallah dari sisi dilalatul mutabaqah? Qala fa inna dallat ala nafyi syirki wal bara'ati minhu wal ikhlasi lillahi wahdahu la syarika lahu mutabaqatan. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, penggunaan secara aslinya dalam bahasa Arab adalah untuk menafikan syirik dan berlepas dari syirik dan mewujudkan ikhlas hanyalah untuk Allah, tak tidak ada sekutu baginya. Ini namanya penggunaan kalimat ini secara aslinya. Kalimat la ilaha illallah digunakan dalam kalam al-Arabi adalah untuk menafikan syirik, berlepas dari syirik, mewujudkan ikhlas hanyalah untuk Allah tak tidak ada sekutu bagi dia Allah Ta'ala, mutabaqatan. Sekarang orang yang mengucapkan kalimat ini lewat la ilaha illallah kemudian hari demi hari melakukan kesyirikan, ketika susah dan ketika senang. Apakah dia mengetahui tentang makna kalimat ini? Enggak mengetahui. Paham? Enggak mengetahui. Tidak mengetahui makna kalimat ini. Kalau mengetahui, tentunya seperti Abu Jahal dan Abu Lahab, enggak mau mengucapkan. Karena konsekuensinya tahu, meninggalkan syirik, berlepas diri dari syirik, mewujudkan ikhlas hanyalah untuk letak. Dia enggak mau mengucapkan. Kalau munafikin, ya kan, mengucapkannya, lisannya mendustakan, apa, hatinya mendustakan. Sekarang tidak ada tekanan dari pihak tertentu. Dia mengucapkan secara lega dan puas. Kalimat lalu diucapkan siang dan malam. Berarti tidak nifak. Ya kan? Kalau dulu di Madinah, munafik mengucapkan kalimat lalu. Kenapa? Karena nifak. Demi menjaga darahnya dan hartanya dan keluarganya. Kalau sekarang, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang memaksa dia? Tekan dari mana? Secara longgar dia mengucapkannya. Tapi karena kebodohannya tentang mana kalimat tersebut dari sisi penggunaan aslinya, sehingga hari demi hari terjerumus dalam kesyirikan tidak terasa. Maka itu orang ini enggak mengetahui tentang mana kalimat ini dari sisi penggunaan, sisi aslinya, sisi penggunaan kalimat dalam Al-Kalam Al-Arabi. Enggak mengetahui dilalanya secara aslinya. Bahkan dibalik, yaitu dilalah yang aslinya adalah untuk menafikan syirik, dianggap sebagai dilalah untuk apa? Menetapkan tauhid rububiyah. Yang penting meyakini bahwasanya sang pencipta adalah Allah, memberi rezeki adalah Allah, mematikan, menghidupkan adalah Allah. Yang penting itu seputar tentang tauhid rububiyah. Sehingga apa yang terkait dengan tauhid al-uluhiyah diperuntukkan untuk selain Allah Ta'ala, maka ini menunjukkan bahwasanya telah menyelewengkan penggunaan kalimat ini secara aslinya. Yang aslinya adalah menafikan syirik, berlepas diri dari syirik, untuk ikhlas memurnikan ibadahnya untuk Allah Ta'ala, dirubah. Sebagaimana keadaan yang sekarang ini kita lewati, kita jumpai. Kebanyakan manusia, yang penting dia mengaku sebagai hambanya Allah. Maknanya Allah yang menciptakan dia. Rezeki dari Allah. Mati dan hidup dari Allah Ta'ala. Setelah itu nanti, ibadah yang itu murni nyala untuk Allah, diperuntukkan untuk selain Allah Ta'ala. Ini menunjukkan enggak tahu tentang kalimat ini, kemana arah yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Waman lam yakun kadzalika lam yanfa'hu qauluhu la ilaha illallah. Waman lam yakun kadzalika, barang siapa yang tidak berkeadaan mengetahui penggunaan kalimat tadi secara mutabaqahnya, secara asli penggunaan dalam bahasa Arab, tidaklah bermanfaat perkataan dia la ilaha illallah. Ini kalimat beliau. Waman lam yakun kadzalika lam yanfa'hu qauluhu la ilaha illallah. Barang siapa yang tidak memiliki konsekuensi dari kalimat yang dia ucapkan, yaitu lalu dengan konsekuensinya adalah tuntutannya, yaitu menafikan syirik, berlepas diri dari syirik, kalau enggak punya itu, memurnikan ibadahnya untuk Allah, maka tidaklah bermanfaat bagi dirinya perkataan dia la ilaha illallah. Kama wa halu katsirin min abadatil ausan, sebagaimana keadaan dari banyak orang-orang yang termasuk dari penyembah berhala. Penyembah berhalanya dengan dikira Buddha, Hindu. Ini kalimat yang tidak diinginkan oleh beliau. Kenapa? Karena mereka mengatakan, ya kulun la ilaha illallah. Buddha tidak mengatakannya. Hindu tidak mengatakannya. Mafhum? Iya toh. Apakah orang ini mengatakan la ilaha illallah? Enggak. Enggak Buddha? Enggak. Terus kejawen yang dia murni agamanya kejawen enggak mengucapkannya. Berarti kama wa halu kasirin min abdatil ausan, siapa yang diinginkan di sini? Harus dipahami. Sebagaimana keadaan banyak dari kalangan mereka para penyembah berhala. Siapa mereka? Yaquluna la ilaha illallah wa yunkiruna madarat alai minal ikhlas wa yu'aduna ahla wa yansuruna syirka. Berarti orang-orang yang dikatakan para penyembah al-awthan, penyembah adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi karena kebodohan dikatakan penyembah berhala. Kahali, kama wa halu katsirin min abadatil awthan. Abadanya adalah jamak dari kata abid. Para penyembah al-awthan adalah jamak dari kata wasan, berhala. Yang mereka mengatakan la ilaha illallah, yaquluna la ilaha illallah, berarti bukan Buddha, bukan Hindu. Tapi mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi karena kebodohan mereka tentang makna kalimat ini yang sebenarnya, mereka mengingkari apa yang ditunjukkan atasnya oleh kalimat tersebut berupa ikhlas. Mengingkari. Bagaimana bentuk pengingkarannya? Gamblang. Ya kan? Kalimat tadi menuntut untuk meninggalkan syirik, berlepas dari syirik, menafikan syirik, tapi diingkari. Syirik dilakukan, syirik didera, maka dikatakan wa yu'aduna ahlahu. Ahlahu dan merujuk kepada apa? Al-ikhlas. Wa yu'aduna ahlahu. Yungkiruna madar Allah ibn al-ikhlas wa yu'aduna ahlahu. Siapa yang punya ketalik ini? Ada kalian semua? Ada enggak? Ada? Ada? Ada? Penyantun? Karahim? Jadi mereka mengingkari apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut berupa ikhlas, dan mereka memusuhi ahlul ikhlas. Sekarang faktanya, mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan sebagai orang yang dikatakan penyembah berhala, penyembah awsan, bukankah mereka juga memusuhi ahlul ikhlas? Pasti. Paham? Wahyu surah syirik dan membela syirik. Faktanya, fakta. Memusuhi ahlul ikhlas dan membela syirik. Coba berhala yang mereka ibadah dan selain Allah, antum ganggu. Apa yang mereka lakukan? Tangan besi ikut apa dilibatkan dalam penanganan untuk orang-orang yang membicarakan tentang berhala mereka. Maknanya penguasa diikutkan, dilibatkan. Paham? Menggunakan segala cara. Yang penting bisa melawan ahlul ikhlas dan membela syirik. Yang penting bisa melawan ahlul ikhlas dan bisa menolong si syirik, membantu syirik. Yang sudah syirik. Ini tengok. Ini bicara masalah fakta oleh beliau di sini. Ini wa yansuruna syirka wa ahlahu. Dan mereka menolong membela syirik dan ahlu syirik. Ini menunjukkan bahwasanya mereka mengucapkan kalimat ini tidak di atas ilmu, karena kebodohan. Jadi antum ini kama wa halu kasirin min abadatil awsan yaquluna la ilaha illallah. Apa kalimat yang diinginkan oleh beliau adalah orang-orang Buddha Hindu? Enggak, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi enggak tahu akan maknanya. Karena Buddha itu enggak mengucapkan kalimat ini. Jadi siapa yang mengucapkan? Orang yang mengklaim dirinya Islam. Wa qala Khalil alaihi salam li abihi wa qaumihi, dan berkata Khalil, yakni Ibrahim alaihi salam, berkata kepada bapak dan kaumnya. Berkata kepada bapaknya dan juga kaumnya. Apa dikatakan oleh Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kalian ibadahi. Illallazi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu, maka sungguh zat tersebut yakni Allah, sayahdin, akan menunjuki aku. Wa ja'alaha dhamirha, ini kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini dijadikan oleh Ibrahim kalimatan bahagiatan bi'akibihi, kalimat yang akan abadi di keturunannya. Waliya, kembali kepada kalimat tadi, la ilaha illallah. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibi, yakni kalimat yang dijadikan oleh Ibrahim dalam supaya keturunan tetap masih mengucapkannya. Waqad akbara anil khalil bi makna allazi wudi'at lahu. Waqad akbara anha Ibrahim alaihissalam, ini Khalil telah memberikan ungkapan tentang kalimat tersebut, tentang makna kalimat tadi, bimakna halazi wudi'at lahu, dengan makna yang dengan makna itu kalimat ini digunakan. Kalimat lain ini digunakan, diungkapkan oleh Khalil, yaitu aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Kalimat lainnya dalam maknanya, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, kecuali zat yang telah menciptakan aku, sungguh dia akan menunjuki aku. Jadi Ibrahim alaihissalam mengungkapkan tentang makna kalimat ini, yaitu berlepas diri dari kesyirikan, dari apa yang kalian ibadah dari selain Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala yang telah dia menciptakan aku, aku tidak berlepas diri dari dia, bahkan aku minta perlindungan dengannya, sungguh dialah Allah akan menunjuki aku. Ini kalimat yang diinginkan oleh penggunaan dari sisi bahasa Arab secara aslinya. Nah, sebelum Abu Jahal lahir, sebelum Abu Lahab lahir, sudah seperti itu penggunaannya. Di antaranya adalah konteksnya, kalimatnya Ibrahim alaihissalam. Sekarang ini mengutip kalimat la ilaha illallah yang tadi dikatakan para baghatul ausan, penyembah berhala. Tahu mana kalimat ini? Tidak tahu. Bahkan sebaliknya, yang mereka inginkan memusuhi ahlul ikhlas, menolong syirik dan menolong ahlus syirik. Sebagai bukti bahwasanya mereka bukan di atas ilmu tentang kalimat yang mereka ucapkan. Mafhum ini. Ini kalimatnya beliau. Sahabat Rahman. Waqad akhbara anna al-khalil bi makna allazi wudi'at lahu, mana wudi'at? Ustu'milat lahu. Makna yang dengan makna digunakan untuk kalimat la ilaha illallah. Apa penggunaan kalimat la ilallah ini? Secara penggunaan secara aslinya dalam bahasa Arab, untuk menuntut berlepas diri dari syirik, menafikan syirik, mewujudkan ikhlas hanyalah untuk Allah Ta'ala. Sekarang tidak. Karena tadi diucapkan, bagi mereka yang agak pintar, agak cerdas mengucapkannya, mengartikannya, diyakini bahwasanya kalimat tadi adalah kalimat yang berkaitan dengan tauhid rububiyah. Yang penting dia mengakui dia ciptaan Allah, dia adalah sebagai makhluk dan makhluknya Allah, rezeki datang dari Allah dan semisalnya. Kemudian setelah itu, perkara yang khusus bagi Allah Ta'ala berupa ibadah diperuntukkan untuk selain Allah Ta'ala, maka sedikit sebagai bukti yang sangat nyata, enggak apa makan kalimat mana, akan makna kalimat tersebut. Kemudian kelanjutan di sini. Jadi waqad akhbara anha al-khalilu bi makna alladhi wudi'at lahu wa dalat alaihi wa huwa al-bara'atu min asyriki wa ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la syarika la kama taqaddama taqriruhu. Jadi asli penggunaan kalimat ini adalah berlepas diri dari syirik, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, tak tidak ada sekutu baginya, bagi Allah dalam hal yang menerima ibadah, yang diperuntukkan untuknya apa? Perkara ibadah. Ini penggunaan asli dari kalimat la ilaha illallah. Maka itu tetangga kita, kawan kita, orang tua kita, dan orang-orang yang dari sekitar kita dan yang lainnya mengutuk kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, siang dan malam didengungkan, ternyata apa? Kesyirikan, ritual syirik dikunjungi, dimegahkan, dibela, yang mengomentari dimusuhi. Ini sebagai bukti tentang kebodohan dia, lebih bodoh daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal tidak boleh tahu tentang mana kalimat ini, tidak mau mengucapkan. Kalau saya mengucapkan berarti konsekuensi saya berlepas diri dari semua dari selain Allah Ta'ala. Taib, kita lanjutkan. Wakabalika man qala wa lam yaqbal ma dalat alaihi min al-ikhlas. Demikian juga orang yang mengucapkan kalimat la ilallah sedangkan dia enggak menerima apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut berupa ikhlas. Kana qawluhu li hadhihi al-kalimah kadiban minhu, maka perkataan yang dia ucapkan terhadap kalimat ini adalah kedustaan dari orang tersebut. Kenapa? Karena enggak menerima. Diucapkan oleh dia tapi enggak menerima apa yang ditunjukkan oleh kalimat tadi berupa al-ikhlas. Kamu tahu kalimat ini, lalu iya saya ucapkan. Kamu berapa dari syirik? Ah, enggak nerima. Berpikir dululah. Masih dalam pencarian. Mikir-mikir dulu. Tinggalkan ibadah kepada kuburan, mikir dulu. Bagaimana Pak Yai masih melakukannya? Mengizinkannya, membolehkannya. Ini namanya enggak menerima. Enggak menerima sebabnya diantaranya adalah kebodohan, kecongkaan, taklid, ta'asub. Ini semuanya adalah nanti akibatnya kata enggak menerima. Ini juga sebagai bentuk kedustaan dari dia. Balqat akasama delulaha. Tengok, bahkan orang tadi mengatakan bahkan akasama delulaha, akasaya kisu. Jadi makus terbalik, bahkan dia membalik madlulnya, membalik tuntutan makna yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Makna yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut dibalik. Apa bentuk pembalikannya? Fa'asbata manafathu. Fa'asbata, maka dia menetapkan apa yang dinafikan oleh kalimat tersebut. Apa dinafikan? Asyirku. Menetapkan syirik. Sedangkan dia mengucapkan kalimat tersebut. Ini namanya akasa madlulah. Membalik madlulnya, membalik maknanya. Mabum? Nah, membalik dilalanya. Menafikan syirik kalimat ini, tapi dia membaliknya. Ditetapkan syirik tadi, dia mengucapkannya, tapi yang apa? Keterlaluannya. Menafikan apa yang di... Menetapkan apa yang dinafikan oleh kalimat tadi. Apa yang dinafikan? Syirik. Dia tetapkan. Padahal dia mengucapkannya. Wanafa amanas batatuhu minal ikhlas. Dan menafikan apa yang ditetapkan oleh kalimat la ilaha illallah. Ini ikhlas. Ikhlas ini adalah tuntutan kalimat la ilaha illallah. Dinafikan. Ditiadakan. Ini juga enggak bermanfaat. Bagi orang yang mengucapkannya. Badalladzi dzakarnahu wa halul aktsarin. Tengok sini. Ini pikir wakil. Fakta. Bicara tentang kenyataan. Dan ini yang kami sebutkannya adalah kebanyakan keadaan kebanyakan orang. Halul aktsarin. Min hadil umat, dari umat ini. Ini yang kami sebutkannya adalah keadaan kebanyakan manusia dari umat ini ba'dal quruni salasah. Setelah tiga periode yang mulia. Dan apa sebabnya? Wasababu dzalika al-jahlu bima'naha wa tibalaha. Kenapa terjadi apa yang terjadi? Karena kebodohan tentang makna kalimat la ilaha illallah ma'naha dan mengikuti hawa. Fayastufuhu atau fayastifuhu an tibal haqqi, maka apa namanya istifu? Membendungnya, menghalangi dirinya dari mengikuti kebenaran. Tengok, tibaul hawa. Bodoh tentang maknanya, satu, kedua, mengikuti hawa nafsu, inilah. Akibatnya, membendung dirinya dari mengikuti al-haq. Dan mengikuti apa yang Allah mengutus dengannya para utusannya. Membendung dirinya dari kebenaran, dan membendung dirinya dari mengikuti apa yang Allah utus dengannya para utusannya. Para utusan membawa tauhid. Dia terhalang untuk mengikuti misi para rasul. Maka dikatakan min tauhidil ladzi sara'ahu li ibadi wa radiyallahum. Jadi dengan kebodohan akan makna kalimat la ilaha illallah dan dikarenakan mengikuti hawa nafsu, menghalangi dirinya dari mengikuti kebenaran, menghalangi dirinya dari mengikuti apa yang Allah mengutus dengannya para utusannya berupa tauhid. Yang Allah syariatkan tauhid tersebut untuk para hambanya, yang Allah ridhoi tauhid tersebut untuk mereka para hamba Allah Ta'ala. Dan di sini kita mengetahui, ya kan? Mereka yang sekarang ini diboyong, diusung, digede-gedekan sebagai kaum muslimin, yang mereka akan mewakili untuk kebaikan bangsa dan negara. Bohong. Bohong. Dusta. Ya kan? Di mana bahwasanya mereka tidak paham tentang kalimat la ilaha tentang makna yang sesungguhnya, makna yang aslinya. Ini penjelasan dari fa innal haram 'ala nari man qala la ilaha illallah yaqtad bidzalika wa sallallahu, bukan gampang yang penting ngomong kalimat la ilaha illallah. Tapi ada takyidnya, ada kuyidatnya, ada apa ada? Titik-titik penting yang harus dipahami. Apa yang diinginkan dengan kalimat tersebut? Maka itu bagaimana mewujudkan kalimat ini sementara dia kadang orang musyrik sekitarnya tidak diingkari. Bara dari syirik. Bagaimana mau berlepas diri dari syirik sementara dia enggak tahu itu syirik? Bagaimana dia enggak gemar, bagaimana dia akan berlepas diri dari musyrik sementara dia enggak tahu itu syirik? Maka akhirnya karena kebodohan ini, seorang yang harus dibenci dicintai, dibela. Orang yang harus dibela dimusuhi. Hah? Dan inilah yang terbanyak. Inilah yang terbanyak. Bahkan dibalik, orang yang mengatakan ini syirik katanya takfiri. Mengatakan mereka adalah musyrikun, ya takfiri lagi. Terus akhirnya cap dan stempel takfiri ini diterapkan untuk orang-orang yang membela tauhid. Baik. Habis talik dari apa, dari Quratul Uyun yang dibawakan oleh beliau ke sini oleh Syekh Muhammad Ahmad Fiqi, dan talik ini diridhoi oleh Syekh bin Baz. Karena kita pikir ditalik oleh Syekh bin Baz. Contohnya kalau ada komentar di berikan komentar, enggak ada berarti diridhoi. Paham? Nah ini penting. Terus mana guna? Wa idbanu bi kasril muhmalah. Lanjutkan perkataan Syaikhul Rahman. Rahmatullah wa idban bi kasril muhmalah. Ain dikatakan muhmalah dan ain tanpa titik. Itu namanya bikasril muhmala. Ba'da musannatun fauqiyatun summa muwahhadatun. Setelah ain titik dua itban ta. Setelah itu titik satu yang namanya ba. Musannat fauqiyatun ba titik dua di atas. Setelah itu adalah ba. Siapa beliaunya? Ibnu Maliki bin Amri bin Al-Ajlan Al-Ansari. Min Bani Salim bin Auf sahabiyun masyhurun mata fi khilafati Muawiyah. Idban meninggalnya pada masa kekhilafahan Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala wa akhraj al-Bukhari fi sahihi. Jadi siapa kailnya? Sini. Akhrajah, yani apa maksudnya? Syaikhul Rahman melanjutkan bahwa Bukhari mengeluarkan dalam kitab sahihnya bi sanadihi. An Qatadah dari Qatadah. Kalau kata hadatsana Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Muadzun radifuhu. Ala rahl. Amana? Iya. Kalau yang mat, kalau labbaik ya Rasulullah wa sadaik. Jadi Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitab sahihnya dengan sanadnya beliau dari kota ada berkata kota ada. Hadatsana Anas bin Malik. Bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Mu'ad radifnya. Apa radifnya? Mu'ad waktu itu dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rahal kendaraan seperti unta. Kala berkata Rasulullah ya Mu'ad wa Mu'ad, kala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Yani labbaika ajabtuka. Kusambut panggilanmu ya Rasulullah. Itu namanya labbaik. Qala ya Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Sampai tiga kali. Qala ma min ahadin. Rasulullah mengatakan ma min ahadin. Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbi illa haramahullahu ta'ala 'alan nar. Inilah takyid dalam hadis ini. Wahai Mu'ad. Ma min ahadin, tidaklah ada seorang pun yang dia memiliki persaksian la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian tadi sidqan min qalbihi, berangkat dari kejujuran dari hatinya, melainkan Allah mengharamkan orang tersebut atas neraka. Dan mana sidik tadi apa? Sidik mananya adalah tidak membohongkan, tidak mendustakan kalimat tersebut. Dan bagaimana bentuk kesetiaan? Man qala wa lam yaqbal ma dalat alaihi min al-ikhlas kana qawlu hadhihi al-kalimah kadiban minhu bal qad akasa madlulaha. Bentuk tidak kejujuran tadi adalah al-qawlu haddi musyi al-syirk dibela. Bagaimana dikatakan sedekan min qalbihi, diucapkan siang dan malam, dibikin wiritan, ya kan? Kalau memang jujur, kenapa dia memusuhi ahlu tauhid dan membela ahlu syirik? Kenapa dia membela syirik dan mempertahankan ahlu syirik? Mana kejujurannya? Maka kita katakan di sini, sidqun min qalbi bukan sembarang yang penting mengucapkan. Faktanya adalah membohongkan. Kalau ya Rasulullah, apala ukhbiru bihin nas wastafsiru? Kata Mu'ad, ya kan? Apalah ukhbiru bin nasa, tidakkah ku beri kabar tentang keutamaan kalimat ini kepada manusia? Fastabshiru, dan mereka akan memiliki apa istibsar, gembira dan senang. Qala, berkata Rasulullah, idan yattakilu, kalau kamu kabarkan mereka akan pasrah dengan kalimat tersebut, enggak mau beramal. Fa'akhbara biya mu'adun inda mautihi ta'asuman. Apa ta'asuman? Faharujan min buku'i fil ism. Minal buku'i fil ism. Maka mu'ad akhirnya apa? Mau mengkabarkan tentang hadis tadi kepada para sahabat yang lainnya ta'asuman, karena khawatir akan terjatuh dalam dosa, menutupi ilmu. Masaka bisana din akhar haddasana mu'tamirun qala samitu abi qala samitu ana anasan qala dhukira li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li mu'adz ibn jabal man laqiyallaha la yushrik bi syai'a dakhala al janna qala afala ubashirun nas afala ubashirun nas qala la inni akhafu ayattakilu. Jadi kalimat ini yang dikatakan sebagai busra, sebagai orang yang mengucapkannya mendapatkan kabar gembira Allah mengharamkan dirinya atas neraka, bukan sembarang yang penting mengucapkan, enggak tahu akan madlulnya. Dia tahu akan tuntutan kalimat ini secara penggunaan aslinya. Berlepas diri dari syirik, berlepas dari ahlu syirik dan memurnikan ibadahnya untuk Allah. Ini enggak tahu. Dengan bukti ahlu syirik malah dibela, kesyirikan dibela, ahlu tauhid dimusuhi. Mana pengertiannya? Mana makna apa makan maknanya? Baik. Maklum itu penggunaan wal awal barok. Kalau sudah lepas daripada kalimat la ilaha illallah, ujungnya apa? Wal awal barok, bid'iyah, bahkan syirkiyah, bahkan kufriyah. Loyalitas dibangun di atas kebodohan, di atas asabiyah. Maklum itu perhatikan. Penggunaan kalimat ketuhanan yang Maha Esa ini bukan kalimat tauhid. Uluhiyah alal infirat atau uluhiyah bil infirat. Al-uluhiyahnya adalah sifat. Aina mausuf. Siapa mausufnya? Uluhiyah liman. Siapa yang disifati dari ibadat, mengesakan ibadah atau mengesahkan Tuhan? Tuhan siapa? Itu bukan kalimat la ilaha, bukan kalimat tauhid. Perhatikan di sini. Maka lo itu perhatikan kebodohan yang sekarang sudah merata di mana-mana. Nasallallahu alaihi wasallam afiyah. Qultu bagaimana bi hadza siyak makna syahadati la ilaha illallah wa anna tatadammanu tarka syirki liman qala bi sidqin wa yaqin wal ikhlasin. Kultu koilnya siapa di sini? Sahabat Rahman. Fatabayyana bihadza, maka jelaslah dengan bihadza siyak, dengan konteks hadis ini. Ya kan, yang datang dari Anas ini. Makna persaksian la ilaha illallah. Fatabayyana bihadha siyaqi makna syahadati Allah ilaha illallah, maka jelaslah dengan siyaq ini, dengan konteks ini, dengan susunan kalimat ini jelas tentang makna persyahadatan la ilaha illallah. Apa maknanya? Wa anna, bahwasanya kalimat itu adalah tatadamma, mengandung meninggalkan syirik. Liman qalaha, bagi orang yang mengucapkan kalimat tersebut berangkat dari kejujuran dan keyakinan dan ikhlas. Lah kok boro-boro tahu tentang makna kalimat ini, padahal dia memusuhi tauhid, memusuhi ahlu tauhid, memusuhi ahlu ikhlas, dan membela syirik, dan membela ahlu syirik. Mana pamakan makna kalimat yang tadi disebutkan dalam hadis ini? Mampum itu? Makanya dakwah ini, dakwah itu dakwah yang punya kawan, punya lawan. Dakwah itu punya kawan, punya lawan. Jangan dianggap pukul rata. Gemari pak, Allah jinawi adem ayam. Gemari pak, Allah jinawi kertora harjo. Yang penting ngomong kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat ini ada lawannya, ada kawannya, ada pembelanya, ada musuhnya. Jangan dikira semuanya yang penting mengucapkan adalah pembela kalimat la ilallah. Bahkan berangkat dari kedustaan, dari kebodohan. Akibatnya apa? Memusuhi makna yang sebenarnya dari penggunaan asli kalimat ini secara wad'ul arabi, penggunaan kalimat Arab secara asli yang dipahami oleh Abu Jahal dan Abu Lahab dan kawan-kawannya. Khalasul Islam wa ghairuhu fi al-hadisi wa nahwihi annaha fi man qalaha wa mata 'alaiha kama ja'at muqayyadatan bi qawli khalisan min qalbi ghairu sakin fiha bisidqin wa yaqinin fa inna haqqat at-tauhid intidabur ruhi menyentuh apa? Ilallah ta'ala. Ini tidak ada ilahnya. Intidabur ruhi ila ta'ala jumlatan. Terbalik. Intidabur ruhi ilallah. Ini saya intidabur ruhi Allahu ila ta'ala. Terbalik. Berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya dalam hadis ini dan yang semisalnya, bahwasanya kalimat ini adalah pada orang yang mengucapkannya dan dia mati di atas kalimat tersebut. Sebagaimana yang datang dalam suatu muqayyadat, muqayyadat jahat yang datang dalam bentuk takyid, ya ini bentuk kalimat yang terikat, terfokuskan dengan perkataannya khalisan min qalbi. Kalimat tadi diucapkannya berangkatnya bentuknya ikhlas dari lubuk hatinya. Wa rasakin, tidak ragu di dalam kalimat tersebut, bisidikin wa yakinin, dengan jujur dan membenarkan dan keyakinan. Fa inna hakikat tauhid, maka sebenarnya hakikat tauhid adalah intidabur ruh, tertariknya ruh kepada Allah Ta'ala secara global, menyeluruh. Fa man syahada la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhala al-jannata li'anna al-ikhlas wa huwa intidabul qalbi ila Allah Ta'ala bi ayyatuba min adz-dzunub taubatan nusuha. Bagaimana kalau tilkal halin ala dzalika fa innahu qad tawatarat al hadis bi annahu yakhruj minan nari man qala la ilaha illa wa kana fi qalbi minal khair ma jadinu sa'iratan wa ma jadinu khardalatan wa ma jadinu darratan. Ini sudah kita baca besok lagi, enggak agak kecapean. Kita sambung lagi. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Thank you.